وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، halaman 87 ini sudah disyarah ya. Ya, Fadol dibaca sini. Hafid tadi udah baca belum? Ah, baca Hafid. Muradahu wasaniyati wa qala ba'du fi thaniyati wa la'ala wa la'alla hadha al-akhir huwa al-aqrab wa la'alla hadha wa la'alla hadha al-akhir huwa al-aqrab wa la'alla wa la'alla hadha al-akhir huwa al-aqrab bi anna ash-shahra taqaddu min kalami khabariyyin وهو إنما يتحقق بقوله لعلى هدى لأن ما قبله ليس كلامه والتفصيل بالصاد المهملة يكون بعد الإجمال بالصاد المهملة بالصاد المهملة يكون بعد الإجمال كقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى وقالوا كلام خبري مشتمل على الواو العائدة على اليهود والنصارى فذكر الفريقين على الإجمال في الوصول الآعد إليهما ثم فصل ما قال ثم فصل ما قاله كل فريق أي قال اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى فأو بتفصيل الإجمال في فاعل قالوا في فاعل قالوا وهو الباب. Fungsi dari au yang berikutnya adalah ibham setelah sebelumnya syak, takhir, apalagi itu ya. Yang berikutnya adalah ibham, yaitu memberikan pengkaburan makna. Al-ibham bilba al-muwahadah, apa makna muwahadah? Ini sudah sering saya terangin. Yang memiliki titik satu, tahtiyah di bawah. Wa ta'miyatul mutakallim, ini pengkaburan dari orang yang berbicara. Al-muqhatab, dibuat kabur. Arah pembicaranya oleh mutakalim yang diarahkan kepada mukhatab, orang diajak bicara. Ma'il bil mutakalim bil hal, padahal si mutakalim sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Ai ikhfa'ul mutakalim ala sami'i muradahu, yaitu si mutakalim menyamarkan maksudnya, maksud ucapannya kepada si sami', orang yang mendengar. Wa yu'abbiru anhu bit tashkik, dan dia mengungkapkan maksud dari ucapannya tadi itu dengan tashkik, membuat ragu si mukhatab, orang yang diajak bicara. Ai iqa'u sami'i fi syak, akhirnya dia membuat ragu si pendengar. Ya. Contoh ja'a Zaidun aw Amrun idza kunta aliman bil ja'i minhum. Ini jika Anda sudah mengetahui siapa yang datang di antara keduanya. Lakin laka abhamta ala sami, namun Anda ya, membuat kabur arah pembicaraan tadi kepada orang yang mendengar. Ini sama semisal firman Allah, wa inna wa iyyak wa au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Ya. Kami atau kalian yang berada di atas hidayah atau kalian yang berada di atas kesesatan yang nyata. Nah, para ulama ahli nahwu berselisih tentang penentuan syahid di ayat ini. Ya, Ibnu Hisham di kitab beliau Mughni Labib menyatakan syahidnya adalah ya, yang pertama. Yang pertama, inna wa Damamini itu Badruddin Muhammad bin Abu Bakar Damamini ya, menyatakan di yang pertama dan kedua. Nah, sebagian ahli nahwu menyatakan oh enggak, yang kedua aja. Nah, wala hadza, maka berdasarkan hal ini al-akhiru huwa al-aqrab. Ya, yang paling yang akhir itulah yang paling akrab syahidnya. Jadi anna syarta taqaddum kalamin khabari, karena pensyaratan ini didahului oleh kalam khabari, kalam khabari. Ya. Wa huwa innama yatahaqqaqu biqaulih la'ala hudan. Nah, ini terwujud dengan firman Allah la'ala hudan. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan. Li anna ma qablahu laysa kalaman, karena yang sebelum itu bukan kalam. Ya. Kemudian wat tafsili, fungsi yang lainnya ya. Fungsi yang lainnya dari aw ya. Dari aw bukan. Oh bukan, dari ima ya. Masih aw. Oh iya, ba'dal khabar ya. Bisat al-muhmalah, dengan sat muhmalah itu berarti apa? Tanpa tanpa titik. Yakunu ba'dal ijmal, dia setelah ya ijmal kabar yang global. Misal firman Allah, wa qalu kunu hudan aw nasara. Ya. Dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi Yahudi atau Nasrani. Ya, qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tidak, namun kami mengikuti agamanya Ibrahim. Wa qauluhu qalu, wa qalu, ini wau jamahnya, perhatikan ini fa'ilnya. Kalamun khabari. Ini khobar kan? Qalu, mereka berkata. Ini berarti khobari. Ya kan? Mustamilun alal waw, al-a'idah, al-nasara, al-yahud, al-nasara. Maka wawnya ini, ya, huruf waw ini qalu, fa'ilnya ini, jama' waw jama'ah, ini ya, mencakup, ya, bisa kembalinya ke Yahudi atau Nasrani. Pada Qur'an Fariqain, maka Allah menyebutkan dua kelompok tersebut adalah ijmal secara global bidomir ala a'id ilaihim, dengan domir yang akan kembali, bisa kembali kepada keduanya. Summa fassala, kemudian Allah merinci maqalahu kullu fariqin, apa yang dikatakan oleh kedua kelompok dari Yahudi Nasrani. Ya. Wa qalu, ya, dan mereka berkata, ya, kunu hudan aw nasara. Ya. Ay qalat al-yahud kunu hudan. Wa qalu qalat yahud kunu hudan. Jadilah kalian Yahudi. Wa qalat nasara kunu hudan. Nah, berarti begitu. Ya. Jadilah kalian Nasrani, kata orang Nasrani. Ya. Maka aw di sini fungsinya apa? Li tafsiril ijmali, untuk ya, membuat rinci sesuatu yang global pada fa'il di qalu wa huwa Allah. Ya, tidak gampang ya. Terus baca di sini. Ya. Niko, ada yaki, padahal Niko. Imam adalah imma tafsir wa imma nafwan. Bangkar ibhami dalam masyakti maka jalan imma zainul wa imma akun. Karena dapat zaman. Bangkar sini maka ta'ala imma syakirul wa imma takuhur. Wasohiku anna lansat minuruh fitrati wa in afalat ma afalat afalat cukup afalat cukup awa wa anna afa wa innama wa min biwawi al-lazimati laha itulahin puluh hatu rafi alam tinggi wa anna hafu hatu rafsini kalbun kalbun fa inna hafu tafsirin intifatin. Isyamin Jurjani Niko sendiri udah lumayan juga bacanya. Niko apa siapa Niko? Matan Matamimanya. Murojah lagi. Hah? Apa siapa? Nugraha. Diapain Nugraha? Dijedotin? Enggak. Kalau salah di Smackdown. Ima. Bikasil hamdah. Dia mislu aw. Dia sama dia seperti aw. Masya Allah. Ya. Imma dalam maksura al-hamzah al-masbukhah. Al-masbukhah tu bimisliha atifatun indal aksarin. Ya. Yang yaitu imma seperti aw. Ya, yang hamzahnya dikasrohkan, ya, yang dia didahulukan, ya, sama sepertinya atifah yang bimisliha atifatun, ya, dia dianggap sebagai ataf menurut kebanyakan ulama. Wahiyat tufidu matufidu aw, dia fungsinya sama seperti fungsi aw, ya, dari makna-makna yang telah berlalu. Ya, berarti sama seperti aw, takhyir, ibahah, tafsil, ibham, gitu ya. Contoh yang takhyir. Idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuha ya fashuddul wasa fa imma manna ba ya fa imma manna ba'du wa imma fida'an. Ya. Apabila engkau berjumpa dengan orang-orang kafir, maka penggallah mereka. Apabila engkau telah mengarahkan mereka, ya, maka bisa tawan mereka. Imma manna ba'du, setelah itu imma fida'an. Atau minta tebusan. Nah. Imma manna wa imma fida'an. Ya, sama ini seperti musannif. Ya, seperti contoh yang dicontohkan oleh musannif. Contoh yang dibawakan musallif mengenai imma apa? Tazawwaja imma hindan wa imma ukhtaha. Ini takhyir. Atau ibahah. Ya. Ta'allam imma fiqhan wa imma nahwan. Ini sama ta'allam fiqhan aw nahwan. Boleh keduanya. Ibahah. Atau ibahah. Ja'a imma zaidun wa imma amrun. Ini sama ja'a zaidun aw amrun. Atau tafsir imma syakiran wa imma kafura. Ya. Ini sama kayak di contoh aw kunuhu dan aw nasar. Ini sama seperti aw bagi yang menganggap imma huruf ataf. Nah. Ya, sebagai huruf ataf. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menunjukkan jalan lurus, ada yang bersyukur, ada juga yang kafir. Wa sahih annahu annaha laysat min hurufil ataf. Ya, yang namun yang benar dia bukan bagian dari huruf ataf. Wa in afadat ma afadathu au, walaupun fungsinya sama seperti fungsi au. Ya. Wa anal atfa innama huwa bil waw. Berarti ataf kalau ada imma, semua contoh-contohnya itu atafnya waw. Kayak di ayat imma syakira wa imma kafura. Berarti huruf atafnya mana? Waw. Ya, kafura ma'tuf dengan huruf waw, bukan dengan imma. Ta'alam imma fikan wa imma nahwan. Berarti huruf atafnya waw. Ya. Wa annal atfa innama huwa bil waw al mulazimatullah, al mulazimatullah. Waw yang selalu menyertai si imma. Makanya imma itu kalau jadi ataf yang dianggap ataf, dia enggak pernah ada kecuali pakai ada waw. Atau huruf waw selalu menyertainya. Id la yadkhulu harful atfi ala mithlih. Kenapa? Karena huruf ataf tidak bisa masuk ke serupa dengannya. Ya. Misalkan waw huruf atop masuk ke imma juga, atop dengan atop, dua atop, jeruk makan jeruk, atop makan atop. Ya, paham gak sini? Sama kayak antum menyatakan kan ada juga huruf la, la itu atifah kan. Misalkan antum mengatakan ya, la zaidun wala amrun. Berarti amrun maksudnya kemana? Ke la apa ke waw? Ke waw. Berarti la nya la nafiah, bukan la, bukan la atifah. Paham ke sini? La zaidun wala amrun. Ya. Mu'annaha harfu tafsirin kal ula. Berarti dia huruf tafsil sama seperti yang pertama. Seperti aw. Fa innaha harfu tafsirin bittifaq, berarti dia huruf tafsil aja. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, kalau dia huruf tafsil sepakat, tapi kalau huruf atop khilaf. Yang sahih bukan huruf atop. Ibnu Hisham berkata di Syarah Qatar, qad tadammana sukuti, makanya diamnya diriku. Ibnu Hisham, saya tidak berkomentar, sukuti maksudnya saya no comment gitu. Ya. Maka ya, ucapan saya no comment ini mengandung ya, terkait imma, an imma ya, bahwasanya dia itu bukan atifah. Ketika saya tidak membawakan imma, berarti imma itu bukan atifah. Karena di matan Qatar Ibnu Hisham tidak menyebutkan imma. Ya. Wa huwa al-haqqu, dan ini yang benar. Wa bihi qala al-Farisi. Al-Farisi menyatakan qala al-Jurjani. Jurjani berkata adduha minal hurufil atfi sahwun zahirun. Maka menganggapnya si imma ini sebagai huruf ataf ini sahwun, lupa. Artinya keliru. Kekeliruan yang nyata. Lah. Qala al-musannif wala wabal lil idrab ghaliban nahu qama zaidun bal amrun. Ya. Berikutnya bal. Ini untuk menunjukkan makna idrab ghaliban kebanyakannya. Seperti qama zaidun bal amrun, telah berdiri Zaid bahkan Amr. Jadi yang berdiri siapa? Amr. Zaid, berarti Zaid berdiri enggak? Enggak begitu. Bukan begitu. Berarti antum menafikan si kiamnya Zaid. Kiamnya Zaid dinafikan pada islat. Hah? Apa? Fikri. Dinafikan. Panji. Dinafikan. Enggak dua-duanya. Dia fi hukmil maskut. Dianggap enggak ada. Tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Berarti seolah-olah tadi kayak ya seperti badal golat gitulah. Keliru keceplosan. Enggak dinafikan, enggak diisbat. Paham sini? Ya. Lakin lil istidrak, lakin fungsinya untuk istidrak. Ini susulan. Contoh, ma maratu bi rajulin salihin lakin talihin. Saya tidak berjumpa dengan pria yang soleh, tapi saya malah berjumpa sama pria yang toleh. Lawan dari soleh. Soleh baik, toleh jahat. Gitu. Ya, la li nabi. La fungsinya untuk apa? Li nabil hukmi. Untuk menafikan hukum amma ba'dah. Menafikan hukum lafaz yang setelahnya. Ja'a Zaidun la amrun. Zaid datang bukan amr. Berarti yang datang mana? Zaid apa amr? Zaid ini jelas ini ya. Ya. Baca syarahnya. Siapa yang belum baca? Berikutnya. Oh, banyak sini. Amar-amar, baca amar. Nah ini yang tadi, ya makna idrob berarti menjadikan yang sebelumnya dalam hukum maskut, artinya didiamkan, tidak dinafikan, tidak ditetapkan. Kita jangan katakan, oh dia bukan dia yang berdiri, enggak, udah dianggap didiamin aja seolah-olah itu enggak ada, kayak salah ngomong gitu. Lanjut Amr. Nah tapi disyaratkan atof dengan bal ini, ya dua syarat. Nah, yang pertama ma'tufnya itu mesti mufrad. Nah, yang kedua dia mesti didahului isbat amr nabiyun. Nah, empat ini syaratnya ini. Ya. Yang pertama ma'tufnya mesti apa? Mufrad. Yang kedua dia mesti didahului apa? Hah? Isbat amr nahyun. Nah, empat ini siapa? Terus fa'in utifa awwalaini kana ma'na sunnah al-hukmi anna qawla. Terus isbatahu lima. Nah, ya. Apabila dia diatofkan dengannya, dengan si bal, setelah awal lain, setelah dua yang pertama tadi, yaitu amr dan nafyun. Setelah amr dan naf, mana yang pertama? Isbat dan amr. Isbat. Qoma Zaidun. Ini qoma Zaidun isbat ya. Qoma Zaidun. Ja'a Zaidun. Berarti maknanya adalah karena maknaha sorfal hukmi amma qablaha, memalingkan hukum dari sebelumnya, dipalingkan. Wa isbatahu lima ba'daha, dan menetapkan hukum dari fi'il, dari kalimat isbat tadi ke yang setelahnya. Ja'a Zaidun bal amrun, dipalingkan yang tadinya sebelumnya ini, dipalingkan. Ya, kok ja'a Zaidun dipalingkan tuh maji dari Zaid. Bal amrun diisbat. Wa isbataha lima ba'daha, dan menetapkannya, menetapkan hukum kepada yang setelahnya. Berarti yang diisbat maji siapa? Amrun. Qama Zaid, qama Zaidun bal amrun, dinafikan, dipalingkan sarful hukum. Dipalingkan hukum qiyam amma qablaha, dari sebelumnya si Zaid. Wa isbatahu lima ba'dah, dan ditetapkan hukum qiyam yang setelahnya amr. Itu kalau ini ya didahului oleh isbat dan dan amr. Ya. Kalau contoh amr berarti gimana? Ya. Ya, contoh amr gimana? Kun kaf, kun kafiran bal mu'minan. Contoh paling ekstrim itu. Nah iya kan? Iya gak? Iya. Jadi nyuruhnya siap supaya jadi apa? Jadi mukmin apa kafir? Mukmin. Ya, dipalingkan hukum sebelumnya ke setelahnya. Ditetapkan hukum yang setelah yaitu mu'minan. Dah, lanjut lagi Amar. Nah, ini kalau disebut ya, qama Zaidun bal bal amrun ai bal qama amrun. Ini jelas kan? Terus sorofat. Nah, maka bal di contoh ini memalingkan hukum yaitu qiyam. Ah, dari memalingkan hukum dari yang sebelumnya yaitu Zaid, yaitu qama Zaidun bal amrun. Terus dan menjadikan si Zaid ini yaitu yang berada setelah dia pada hukum yang didiamkan. Ya. Hukum yang didiamkan maksudnya apa? Tidak diisbat, tidak dinafyun. Paham sini? Makanya tadi saya tanya, siapa yang dinafikan? Antum jawab gini. Keliru. Dia dihukumi hukum masqut. Didiamkan seolah-olah enggak ada tadi. Enggak ada, enggak disebut. Enggak disebut. Karena kalau antum katakan dinafikan dari si Zaid, nah berarti dia enggak dihukumi maskut. Berarti dia yutakallam, dibicarakan kalau begitu. Dibahas. Terus lanjut Amar. Faka'anahu la yajri alaihi. Lam itu. Faka'anahu la yajri alaihi hukmun la bi'iyami wa la ba'. Nah ini, maka seakan-akan lam yajri, jaro yajri, tidak pernah ada, ya, tidak pernah terjadi hukum bagi si Zaid, tidak pernah terjadi hukum, apakah hukum kiam atau tidak adanya kiam? Oh si Zaid diri, oh enggak ada diri, enggak ada, udah seorang yang dianggap maskot, diam. Lanjut. Nah, berarti pengkabaran kan begini. Qama Zaidun ini kan khobariyah. Ini khobari nih. Berarti pengkabaran qama Zaidun bil ikhbari anhu bil qiyam, pengkabaran Zaid dengan qiyam maksudnya dia berdiri ibtidaan awalnya kan awalnya begitu. Awalnya ibtidaan lam yakun an qasdin. Itu berarti enggak sengaja gitu. Bukan niatnya begitu. Lam yakun an qasdin maksudnya ya, enggak diniatin seperti itu, enggak ditujukan seperti itu. Berarti kayak keceplosan. Ya, lanjut. Surifah. Oleh karena itu dia dipalingkan dari hukum qiyam, ya, dengan bal. Sudah ngerti? Paham sini? Lanjut, lanjut. Wa tamrunahu idrib zaidan bal amr. Nah, kalau setelah amr, ini sama fungsinya, memalingkan hukum sebelumnya, menetapkan hukum kepada setelahnya. Ya, idrib Zaidan bal amron, maksudnya bal idrib amron. Berarti Zaidan apa? Enggak dianggap udah. Tadi enggak sengaja mengucap itu. Lam yakun an qasdin. Terus? Tadi awal lain berarti ribet amat tentu. Makan nasi uduk keselak tadi, keselak karet. Terus wa isbata naqidihi lima ba'daha. Nah. Wa in utima biha ba'dal akhirain. Nah, apabila diatofkan dengan bal ya, setelah dua yang akhir berarti apa? Nafyun dan nahyun. Ya, ada kalimat nafyun atau nahyun baru ada balnya. Ya. Apa maknanya? Karena manaha taqriru hukmi ma qablaha. Ini kebalikannya sama yang tadi. Berarti mentakrir menetapkan hukum yang sebelumnya. Ya. Ala halatihi sesuai dengan kondisinya. Wa isbata naqidihi lima ba'daha. Ya. Dan menetapkan naqidihi. Ya. Naqidihi yang lawannya dengan yang setelahnya. Dia kayak kalimat rakim gitu. Kayak kalimat lakin. Ya. Jadi yang sebelumnya itu ditetapkan sesuai dengan kondisinya aja. Ya. Ya, sesuai dengan kondisinya berarti dia misalkan gini. Ya. Dicontohkan sama beliau apa? Maqama Zaidun bal amrun. Ya. Aib bal qama amrun. Wa Zaidun manfiyu manfiyun anil qiyam. Berarti Zaid dinafikan dari qiyam. Ya, dia berarti diisbat. Dinafikan dari qiyam. Ya, afwan, kok diisbat sih? Ditakrir. Ditetapkan. Ya. Ya. Bal amrun. Berarti yang enggak berdiri siapa? Amr apa Zaid? Maqama Zaidun bal amrun. Ini sama kayak antum mengatakan begini. Maqama Zaidun lakin amrun. Lakin amrun. Ya. Zaid tidak berdiri namun si Amr. Tidaklah Zaid berdiri namun si Amr. Ya. Ini kan isbat naqidahu. Ya. Nahyun la tadrib Zaidan bal amrun bal idrib amrun. Jangan kau pukul Zaid tapi pukullah si Amr. Tapi pukullah si Amr. Berarti Zaidnya enggak. Enggak dinafikan, enggak dilarang gitu. Ya. Ya, la tadrib Zaidan bal amrun bal idrib amrun. Kebalikannya dia. Makanya isbat naqidihi. Kalau setelah nafyun berarti diismat apa ditetapkan penetapan. Setelah nahyun ditetapkan lawannya. Jangan kau pukul Zaid tapi pukullah si Amr bal amrun. Ya, maka Zaidan manhiyun an darbin. An darbi maka Zaid dilarang dari dipukul. Ya. Sama kayak anak mengatakan begitu. La takun kafiran bal mu'minan. Ngerti sini baru? Kalau contoh yang ekstrem begini udah paham dong. La takun kafiran bal mu'minan. Ya, berarti yang dilarang itu yang mana? Kafir atau mu'min? Kafir. Lainnya la nahiyah. La takun kafiran mu'min. Bal mu'minan. Ya. Hai barakallahu fikum. Sama qama Zaidun bal amrun. Ya. Zaid tidaklah berdiri bahkan amr. Berarti maknanya apa? Bal qama amrun, berarti si Amr berdiri. Ditetapkan. Ini kebalikan dari dua ya, akhir. Udah? Gantian baca berikutnya. Siapa lagi tadi yang belum baca? Ya. Banyak. Oh, ini guru-gurunya nih. apa Arga baca Arga. Tusbah. Tusbah. rajulin salihin rajulin salihin ayat yang berlaku berlaku. Nah, dari mana harga baca? Indah kolot ala jumlatin. Nah, sekarang kalau simbal ini masuk ke jumlah. Masuk ke jumlah. Kanat harfa ibtida'in. Berarti bal ini huruf ibtida' la atifatan, bukan huruf atof. Ya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Berarti kalau masuk ke jumlah tetap dikatakan atifah, itu ala qawli dhaif. Ya. Contoh am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqq. Ya. Ini kan masuk ke jumlah am yaquluna bihi jinna. Ya, bal ja'ahum bil haqq. Berarti ya, dia ini bal ini huruf ibtida'. Berarti nanti jumlah ja'ahum bil haqq ini jumlah ya yang dia jumlah yang beda dengan jumlah yang sebelumnya. Sama dengan qad aflaha man zakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ini kan jelas. Ya, jumlah. Qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri yang menyebut nama Rabb-nya kemudian dia salat. Sudah selesai sini, masuk ke jumlah. Bal tusiruna al-hayatad dunya. Ya, berarti tusiruna al-hayatad dunya jumlah yang lain lagi enggak ada hubungan dengan jumlah yang sana. Berarti ini balnya bal ibtidai. Wa qawluhu ghaliban, kebanyakan maknahu maknanya anna istimala bal, penggunaan bal fil idrob ya, dalam makna idrob tadi susulan ya, makna idrob tadi apa, bukan susulan, makna idrob makna idrob ja'lu ma qablaha fi hukmul masqut anhu, itu makna idrob ya, menjadikan yang sebelumnya pada hukum yang tidak dikomentari, didiamkan. Ya. Huwa aghlabu ahwaliha, itu ya kebanyakan kondisinya seperti itu. Wa min ghairi ghalib, nah sekarang yang enggak biasa ya. Bal itu bukan bukan fungsinya untuk idrab. Antustamala fi dalalati 'ala tarki syai. Itu digunakan untuk menunjukkan ya meninggalkan sesuatu ilal aham kepada sesuatu yang lebih penting. Contoh wajhuka an-najmu, wajahmu itu bagaikan bintang. Badil bajru badis syamsu, namun kita arahkan yang lebih penting. Oh enggak kayak bintang, bahkan bagaikan purnama, bahkan bagaikan matahari. Ya. Ini berarti bal di sini bukan atifah. Ya, dia hanya menunjukkan kepada sesuatu yang lebih penting. Ilal aham. Nah, berikutnya huruf atau berikutnya walakin. Fungsinya apa tadi walakin? Istidrak, susulan. Bisukunin nun. Ya, dia harus istidrakin. Huruf istidrak. Ustaratu lil atfi biha, salah satu syarat dipersyaratkan ataf dengan lakin tiga syarat. Yang pertama ifradu ma'tuf biha. Ma'tufnya mesti mufrad. Yang kedua ayat taqaddamaha nafyun aw nahyun, didahului oleh nafyun atau nahyun. Ya. Kan kalau bahasa kita apa saja, Pak? But ya. Tapi, ya, ada tapinya. Ya. Ada tapinya. Wa alla tusbaqa bil waw, dan tidak dihului oleh waw. Wa hiya tuqarriru hukma ma qablaha wa tusbitu naqidahu lima ba'dahu bilima ba'daha. Dia menetapkan hukum sebelumnya, mentakrir hukum sebelumnya dan menetapkan lawannya dari yang setelahnya. Contoh yang setelah nahyun qauluka la tadrib zaidan lakin amran, lakin idrib amran. Jangan kau pukul Zaid, tapi pukullah si Amr. Gitu. Hah? Apa? Kayak bal. Kan tadi saya bilang mirip bal. Ya enggak? Ya. La takun kafiran, lakin mu'minan. Wa misaluha ba'da nafyi contoh yang selanjut ma maratu bi rajulin salihin lakin talihin ai ma lakin maratu bi rajulin salihin. Saya enggak pernah berjumpa orang yang soleh, namun saya malah berjumpa orang yang toleh. Ya. Lanjut berikutnya. Repi-repi. Jika, nah, jika dia masuk ke berjumlah silakan, namun tidak didahului oleh nafian atau nahyun, kan syaratnya tadi didahului oleh nafian atau nahyun, atau dia didahului oleh waw, kan syaratnya gitu, anda terus makabil waw, ternyata didahului oleh waw, berarti dia bukan huruf atof, berarti dia huruf apa? Huruf ibtidai jika biha, kanat harfa ibtidai yang didatangkan pada jumlah tadi, atau didatangkan dengan dengannya. Contoh. Terus, nah ini hanya untuk memberikan faedah istidrak saja. Ya, terus, Z nggak berdiri, ya nggak? Z nggak berdiri. Ini, ya, lakin koma amrun. Z nggak berdiri. Ya, namun Amr berdiri. Ya. Ini kenapa ini? Masuknya kemana ini? Ke jumlah ya. Berarti ma'tufnya bukan mufrad. Nah, maka enggak jadi huruf ataf. Ya. Di huruf ibtidai, berarti koma amrun ini jumlah yang beda. Terus nah, ini koma amrun lakin zaidun lam yakun. Ini juga enggak terpenuhi syarat. Kenapa? Karena tidak didahului oleh nafyun atau nahyun. Z Amr berdiri tapi Z tidak berdiri. Nah, itu cuma memberikan makna istidrak aja. Makna istidrak tapi gitu susulan. Terus Amr berdiri tapi Z enggak berdiri. Terus وَيُشْرَطُ لِلْعَقْدِ بِهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ إِفْرَادُ مَحْدُودِهَا وَالثَّانِي أَنْ تُصْرَفَ بِإِثْبَاتٍ أَوْ أَمْرٍ اتِّفَاقًا أَوْ إِلَاءً عَلَى الْوَاجِبِ الثَّالِثُ أَلَّا تَقْتَرِنَ بِعَاطِفٍ لَهُ جَاءَ زَيْدٌ لَعَمْرٍ وَاضْرِبْ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍ وَإِلَى زَيْدٍ لَعَمْرٍ La amru. Perhatikan berikutnya. Ya, kan fungsi dari si lakin itu tadi ya linafil hukmi amma ba'daha. Ya, untuk menafikan hukum lafaz yang setelahnya. Ini fungsi dari siapa si lakin ya? Ya, ai la atifah. Afwan bukan lakin tapi la. Ya, la ya. La. Menafikan hukum yang setelahnya. Ya. La atifah, la al atifah. Tanfi amma ba'daha nafsal hukmi. La atifah dia ya menafikan hukum itu sendiri yang ada setelahnya allazi sabata lima qablaha. Yang sebelumnya sudah sabit, tetap sebelumnya. Ya. Ya Zaidun la amrun. Berarti yang dinafikan yang mana Zaid apa Amr? Amr ya wasabata lima qablaha dan tetap dari yang sebelum ushtaratu li atfi biha salah satu syarat namun syarat dipersyaratkan untuk mengatafkan dengan la tiga syarat yang pertama sama tadi ifradu mahdud biha ya atafnya itu mufrad Ya. Yang kedua, antus bakok di isbat yang dia mesti didahului oleh isbat atau amar itipakon secara kesepakatan. Awnidain, didahului oleh nida adalah rajih. Berarti pendapat yang rajih. Asalis Allah taqtari Nabi Atibin, tidak boleh bergandengan dengan huruf atop yang lain. Contoh, ja'a Zaidun la amrun. Ya, dinafikan amr. Idrib Zaidun la amrun. Dinafikan, jangan yang tidak boleh dipukul amr. Ya Zaidun la amru. Wahi Zaid, bukan ente amr. Bisa begitu. Ya Zaid la amr. Kalau di bahasa kita ini lucu ini. Mungkin yang nengok si Amr kali. Mahukmul maji. Mana tadi? Mahukmul maji wadar wanida sabitun lijek. Ini hukum datang, mukul, ya, dipanggil. Itu tetapnya pada Zaid. Manhiun an Amr. Dinafikan dari Amr. Wa in iktarat bi atibin, nah kalau dia bergandengan dengan huruf atop yang lain sebagaimana dikatakan ja'a zaidun la bal amrun, maka atopnya itu adalah bal, sedangkan la itu hanya nafyun lima qablaha wa laysat atibatan, dia hanya menafikan, ya, dia hanya nafyun dari yang sebelumnya, bukan huruf atop. Masih ada waktu enggak? Satu menit lumayan baca bab tauhid. Qala rahimahullah ta'ala, satu menit itu berharga. Dapat satu lembar, enggak percaya antum, insyaallah. Qala babu tawqid, wa tawqid darban. Tawqid ada dua macam. Ya, lafziyun wa ma'nawiyun. Tawqid lafzi dan ma'nawi. Fal lafzi, tawqid lafzi, i'adatul lafzi al-awwal bi'ainihi. Yaitu, tawqid lafzi adalah, ya, mengulang lafaz yang pertama dengan lafaznya sendiri. Sawaun kana isman, apakah itu isim? Contoh ja'a Zaidun Zaidun. Au fi'lan atau fi'il. Ya, ataki ataki Allahikuna ihbis ihbis. Ataki telah datang kepada kamu. Ataki telah datang kepada kamu Allahikun, orang-orang yang menyusulmu, orang-orang yang menyusulmu. Ihbis ihbis. Maka berhentilah, berhentilah. Ya. Ataki ataki Allahikum. Nah. Tahan-tahan. Ihbis ihbis, tahan-tahan. Kemudian au harfan atau masuk kepada huruf. La la gitu. Naam naam. Naam naam. Udah makan belum? Naam naam. Wa tawkid labdi. La la abuhu bihubbi yasnata innaha akhadat alayya mawasikan wa uhuda. Ya. La la. Enggak. Ya. La abuhu bihubbi basnata basnah. Ya la la, saya enggak akan bongkar rahasia cintaku bihubbi kepada si basnah. Basnah nama orang, ya. Oh iya. Ismu mahbubah. Ismu mahbubati syair. Nama kekasih si penyair. Saya enggak akan bongkar kecintaanku kepada si Basnah. Innaha akhadat alayya mawasiqah. Dia telah mengambil janji. Janjiku wa uhuda dan sumpah kepadaku. Kata si Basnah kepada penyair, janji ya, jangan bongkar rahasia cinta kamu ke aku ya. Gitu. Janji ya. Kata penyair, naam, naam. Okay. Oh, jumlatan, masuk ke jumlah. Dorobat Zaidan. Dorobtu Zaidan, dorobtu Zaidan. Tawqid lafzi. Qala syari rahimahullah ta'ala wa qawluhu babu tawqid. Masih bisa apa? Masih satu menit. Bisa dapat satu halaman lagi nih. Ayo, nugrah baca. Ayo baca. Kan target kita minimal berapa sehari? 5. Ayo nugrah cepat-cepat. Nah, ini jelas ya. Jenis yang ketiga dari tawabi. Taukid maknanya mu'akkid, yang menegaskan, menekankan dengan dikasrah kaf. Ya, berupa pemutlakan masdar. Ya, dan iradatu ismil fa'il. Namun yang dimaksud di sini adalah isim fa'il. Dimutlakan masdar, kan taukid itu masdar. Akkada yu'akkidu taukidan. Masdar ini yang disebutkan maksud masdar, tapi yang dimaksud isim fa'il. Terus nah, dia punya tiga nama, taukid, takid, takid, nah, dengan alif. Nah, ini sebagai pengganti dari hamzah, dari akkada, akkada, takidan, terus. Namun yang pertama itu yang paling fasih, taukid, terus. Nah, dengan lafaz inilah Al-Qur'an turun pakai lafaz ini. Janganlah kalian bantah, batalkan sumpah kalian setelah ditaukid, ditekankan sumpah kalian. Terus nah, secara bahasa takwiyah, penguatan. Terus nah, idza qawahu aina waqadal amra, dia menegaskan perkara tersebut, wa akkadahu, dan dia akhir pun menegaskannya. Jika dia menguatkannya, terus pastilahan. Dorbani. Ya, kalau secara istilah dia ada dua, sebagaimana yang kata musonif. Terus. Yang pertama, sebagaimana dikatakan musonif, dia ada taukid labdi, itu dinisbatkan kepada lapat, ya, karena didapati dari penetapannya. Terus, mutakalim menghadirkan kali taukid labdi ini, maksud mutakalim untuk mencegah goflah, kelalaian dari orang yang mendengar. Ya Zaidun. Terus, auzunnihi ma'tuk ka inda irada. Nah, atau si sangkaan dari si orang yang mendengar bahwasanya mutakalim itu keliru, akhirnya diulang lagi. Terus nah, dia bisa berlaku di semua lafaz, apakah isim, fi'il, huruf, jumlah. Terus nah, yang kedua taukid maknawi, dinisbatkan pada makna karena didapati dari mulahadatihi, dengan memperhatikan lafaznya. Terus yaitu taukid labdi dengan mengulang lafad yang pertama dengan lafad itu sendiri, yaitu atau dengan muradifnya, sinonimnya. Terus ya zaidun, zaidun, fa zaidun al-awwalu fa'ilun, ja'a wa zaidun athani taukidun lah. Contoh taukid isim dengan mentaukidkan isim dengan isim itu sendiri, ja zaidun, zaidun, zaidun yang pertama fa'il, zaidun yang kedua itu hanya taukid. Terus haqiq sama jadir maknanya sama, layak. Ya, anta bil khair, anta layak, dapat kebaikan dari jadir, layak, taukid. Terus fijajan itu maknanya subul juga. Subul jamak dari sabil. Terus nah, karena makna fijaj subul itu sama. Nah, jalan yang luas. Sudah ada? Sudah cukup. Subhanakallah. Dapat berapa halaman? Hah? 6 pura. Lebih dari 5 bahkan ya. Alhamdulillah.